Bapak, Ibu, para jemaah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Kita akan menguji, menilai, dan mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Ada tiga aspek. Jadi mengkaji itu paling tidak kita mengevaluasi tiga aspek, tiga hal. Satu adalah aspek unsur hati, tempat bersemayamnya keyakinan iman. Yang kedua adalah unsur akal, di mana akal itu tempat bersemayamnya ilmu dan pengetahuan. Dan yang ketiga adalah unsur amal. Amal itu adalah aspek di mana wujud keyakinan dan ilmu yang ada dalam akal kita. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi mengkaji itu ada tiga aspek tadi apa Pak yang dievaluasi? Satu masalah hati, ya, tempat keyakinan, tempat iman kita. Yang kedua adalah aspek akal, akal itu sejauh mana pengetahuan kita. Dan yang ketiga adalah aspek amal, bagaimana sikap kita. Kenapa mesti dievaluasi? Bapak Ibu, mengkaji, ngaji, bahasa mudahnya, kumpul di masjid, kemudian juga mendapatkan tausiah ustaz, kenapa mesti menjadi kebutuhan? Sama dengan makan, sama dengan minum. Paling tidak dengan mengkaji itu kita tidak subjektif, Pak. Apa itu subjektif? Artinya kita merasa ucapan, tindakan, keyakinan kita benar. Kata siapa? Kata sendiri. Ini yang gak boleh, Pak. Ini yang tidak boleh. Maka dengan ngaji itu kita mencocokkan, kita mengevaluasi, kita melihat keyakinan kita yang disebut dengan mukmin statusnya, apakah betul iman itu sudah sesuai belum dengan panduan yang Allah sampaikan lewat lisan nabinya. Yang kedua nanti ilmu yang akan masuk ke dalam setiap informasi yang ke dalam akal kita. Sehingga dengan akal inilah nanti kita punya maklumat, punya informasi, punya mafhum ketika akan melihat objek. Contoh begini, Pak. Ya, contoh misalnya ketika orang yang sakit datang ke dukun, diapain, Pak? Orang yang sakit datang ke dukun, paling dukun hanya bisa apa? Hanya bisa melakukan tindakan-tindakan mistis. Ya kan? Sebab kenapa? Sebab di benak dukun itu ketika ada yang sakit, dia punya pemahaman, punya ilmu ya sampai situ. Ya, atau misalnya Bapak bukan seorang ahli tenaga medis. Contoh yang paling mudah, Bapak bukan dokter gigi. Ketika ada orang yang sakit gigi, diapakan oleh kita? Ketika dia sakit, jejeretean, diapakan? Paling suruh sabar aja ya Pak ya. Kenapa? Sebab kita tidak banyak bisa melakukan ya tindakan apa yang mesti kita lakukan selama mafhum pengetahuan di kepala kita itu enggak tahu mesti bagaimana kan. Ya, Pak. Gitu. Termasuk begini, kalau misalnya di 8 lahan rumah kita itu ada halaman kosong. Kalau yang melihatnya halaman itu anak kecil paling dipakai untuk main bola. Kemudian ada tanah di depannya paling dipakai untuk kotor-kotoran. Tapi kalau yang melihatnya petani, dia bagaimana di kepalanya punya mafhum bagaimana tanah lahan yang kecil itu dipakai untuk bercocok tanam. Gitu, Pak. Kemudian kalau yang melihatnya itu siapa? Ya, tukang jual beli, di otaknya gimana tanah itu dijual. Jadi, Bapak Ibu sekalian, penting yang kedua, kita mengevaluasi sejauh mana ilmu akal itu, sejauh mana kita bisa diinput pengetahuan-pengetahuan itu. Ya. Nah, pengetahuan ini yang paling istimewa tidak ada lagi kecuali wahyu. Ya. Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang punya pengetahuan bahwa malam itu istimewa, maka dia akan bangun mengisi malamnya dengan sujud tahajud, salat sunat begitu. Tapi di mafhumnya ketika dia tidak punya pengetahuan untuk apa sih malam, yang ada hanya istirahat, ya mungkin dia habiskan malam itu hanya untuk istirahat saja. Jadi, sudut pandang tindakan kita melihat objek itu bagaimana apa? Otak isinya itu ada apa di benak kepalanya. Ya kan, Pak? Ketika ada orang misalnya tadi kan Ada seorang wanita dia rapi, pakai cadar, tapi kalau otaknya itu sudah tidak baik, ya mungkin dianggapnya teroris gitu, Pak. Nah, jadi penting, Pak, punya mafhum, punya pengetahuan, punya informasi, sehingga dengan info ini menjadi apa? Media untuk menghukumi. Media untuk menilai fakta, gitu. Media untuk mengetahui bagaimana tindakan kita menghukumi fakta tadi. Nah, itu yang kedua. Maka dengan mengkaji selain tadi niat dalam hati wilayah-wilayah keimanan itu betul, bagaimana kita cara beriman mengenal Allah, bagaimana kita mengimani Rasulnya, bagaimana kita iman kepada yaumal akhir, bagaimana kita iman kepada al-ba'tsu adalah kebangkitan. Ini penting. Ya, bagaimana kita mengimani setiap informasi yang nanti Allah sampaikan lewat apa? Ayat-ayat tentang yaumal kiamah. Nah, itu, Pak. Kemudian yang ketiganya itu adalah tindakan. Jadi tindakan, sikap, action yang kita lakukan itu harus dibangun oleh keyakinan dan pikiran tadi, Pak. Ya. Kita melakukan saat ini nih, pagi ini kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini, apa motifnya? Ya, contoh kita evaluasi hatinya, apakah takut di absen? Apakah takut gak enak sama teman kita? Apakah sungkan? Atau memang sayang begitu? Kalau mulai kerja juga masih pagi. Atau memang lillahi ta'ala ikhlas datang ke sini itu ingin thalabul ilmi. Itu pakai ilmu. Ya. Sebab nanti ketika motivasi amal itu bukan lillah, nanti ada istilah capek gawe teka pakai. Dia sudah banyak melakukan amal, tapi amalnya itu sia-sia. Kenapa? Sebab dia amalnya didorong oleh motivasi bukan lillah. Ini penting. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Sehingga mengkaji, sekali lagi saya sampaikan, saya tegaskan, untuk apa kita ngaji? Supaya kita bisa mengevaluasi. Satu apa, Pak? Tentang hati, yang itu adalah tempatnya keimanan. Yang kedua tentang ilmu, di mana akal itu diisi oleh apa? Tahu atau tidak tahu, sampai atau tidak sampai, gitu, Pak. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita bersikap. Sikap yang kita lakukan itu, ya, itu adalah sebuah refleksi pancaran hati dan akal kita. Itulah yang disebut dengan iman namanya. Maka iman itu adalah aqdun fil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Itu iman. Jadi kesesuaian antara apa yang diyakini itu, kemudian apa yang diucapkan dalam bentuk pikiran tadi, dan yang ketiga apa yang dilakukan. Itu penting, semuanya mesti dievaluasi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini ada istilah akreditasi, baik itu lembaga pendidikan, di rumah sakit, kemudian tenaga medisnya ada sertifikasi, gurunya juga sama, dosen juga sama. Supaya apa? Supaya ada objektivitas yang dipegang, Pak. Supaya enggak ngaku-ngaku. Itu. Kalau mau nyanyi itu ada audisi, Pak, ya. Supaya nyanyinya enggak di WC terus gitu, Pak. Audisi, jadi di audisi itu dicek oleh yang ahli. Oh, ini layak gak dia nyanyi? Suaranya bagus gak? Tekniknya bagaimana? Maka muncul ya, Pak, ya, Indonesian Idol dan lain sebagainya. Audisi mau main film, ada gak, Pak? Ada, yang menilai siapa? Yang ahli. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau diidentikan, paling tidak tamsil itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk melakukan evaluasi. Ya, sehingga makhluk yang Allah ciptakan itu yang punya akal, punya hati dan punya pikiran tidak membajak semau-maunya hidup itu. Betul enggak, Pak? Contoh begini, Pak. Contoh begini. Ada seorang anak yang diangkat oleh seseorang. Kebetulan, ya, orang tua angkatnya itu dia kaya, rumahnya mewah, hartanya banyak, dan dia tidak punya siapa-siapa. Sejak bayi, anak ini diangkat, dikukut sampai gede, sampai dewasa. Tapi si orang tua angkat ini tidak apa? Tidak menyampaikan, tidak menjelaskan, kamu ini siapa, nak? Gitu. hubungan kamu dengan bapak ini siapa? Nggak pernah tahu. Seakan-akan dia anaknya saja. Ya. Nah, kemudian tiba-tiba anak ini menjadi anak yang dewasa, tidak tumbuh dengan didikan agama, tidak punya pengetahuan bagaimana sopan santun, ya. Lebih jauhnya dia melakukan tindakan-tindakan yang dosa, ya. Rumah yang itu adalah milik ayahnya, dia ambil alih, ya. Kemudian bapak yang sudah mengangkatnya mungkin bisa jadi dia usir, Pak. Jangan tinggal di tempat ini. Ya, seakan-akan itu rumah dia. Kemudian lebih jauhnya kalau tidak mau mungkin dibunuh. Itu apa? Itu tindakan penyelewengan ketika manusia itu punya potensi akal, hati, dan pikirannya. Tapi ketika tidak dibingkai, tidak diinformasikan dengan bagaimana mestinya, maka menjadi apa? Semau-maunya. Nah, begitulah kehidupan. Manusia ini harus tahu siapa kamu, kata Allah. Untuk apa kamu hidupkan dan mau kemana nanti setelah hidup? Ini penting dipahami. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu visi dan misi Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan tentang jati diri, siapa kamu itu? Siapa yang menciptakan kalian itu? Apa tugasnya? Itu, Pak. Maka Allah dalam ayat-ayatnya selalu menyinggung. Apa? Allah mengenalkan sebagai Tuhan itu dialah yang menciptakan manusia. Itu, Pak. Jadi ini gak boleh lupa. Gak boleh hilang. Tidak boleh diabaikan begitu saja. Jadi siapa kita ini? Kita ini makhluk yang diciptakan. Siapa yang menciptakan? Dialah Allah. Kenapa Allah menciptakan kita? Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an. Kenapa Allah menciptakan? Allah bukan hanya menciptakan manusia, tapi Allah juga sudah menyediakan semua fasilitas-fasilitas di dunia ini dengan begitu lengkap. Silahkan kata Allah tinggal di bumi yang begitu luas. Ya. Kemudian Allah pun juga wa anzalna minas samaa'i maa'an. Dia Allah yang menurunkan hujan. Ingat, Pak, hujan itu Allah. Kita diciptakan oleh Allah begitu. Kemudian di ayat lain, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kata Allah, silahkan makan, minum, konsumsi apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Itu Allah gitu. Supaya apa? Supaya manusia tidak membajak tadi kayak anak yang tidak tahu diri bahwa dia diangkat, dikukut sampai dewasa. Kemudian mulai dewasa apa? Malah mengkhianati siapa? Orang tuanya. Nah, manusia itu punya potensi itu, Pak. Punya potensi mengkhianati, membajak tujuan-tujuan hidup ini oleh siapa? Oleh hawa nafsu dan akalnya. Bisa dipahami, Pak? Maka ketika hidup ini tanpa panduan, gitu, manusia itu akan jadikan apa? Hawa nafsu itu sebagai tuhannya. Coba bayangkan. Ya, contoh nih, manusia punya nafsu. Manusia senang dengan lawan jenis, ya kan? Itu. Nah, tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan hawa nafsu itu sesuai dengan panduan yang Allah turunkan. Maka setiap kali dia melihat lawan jenisnya, ya seenaknya saja. Ya. Misalnya, dia tidak tahu menikah, dia tidak tahu bagaimana melampiaskan hawa nafsu itu. Ya. Pun demikian ketika dia sudah punya pasangan, ketika dia apa? Digoda oleh setan, tidak tahu siapa musuhnya, tidak tahu bahwa setan itu musuh yang menyesatkan, mungkin dia ikuti itu kata hatinya. Ya. Nah, ini bahaya. Maka Bapak Ibu sekalian, mengkaji itu adalah bagaimana kita mengevaluasi, membuat standarisasi hidup ini supaya hidup ini tidak subjektif. Ya. Jadi kita bagaimana iman kepada Allah, ya imannya harus sesuai dengan panduannya. Bagaimana kita berislam, ya Islam yang kita yakini ini harus sesuai dengan panduannya. Bagaimana kita menggunakan akal, pikiran, mulut, mata, telinga, hati, dan lain sebagainya? Ya ikuti panduannya. Bagaimana kita menyikapi hidup ini dari mulai waktu bangun sampai bangun lagi? Itu ada panduannya. Itu, Pak. Jadi lengkap sekali Islam itu, Bapak Ibu sekalian. Andai saja kita tidak menggunakan panduan-panduan tadi, maka yang ada adalah apa? Penyimpangan-penyimpangan, dan hidupnya penuh dihantui dengan hawa nafsu dan akal pikirannya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka ini panjang sekali nanti begitu, ya. Ketika kita bicara masalah iman itu, ya tentunya harus ada panduan yang jelas. Nah, baik, pagi ini kita mulai saja, ya. Kita insyaallah akan melihat, mengevaluasi bagaimana semestinya ideal orang yang beragama itu, Pak. Kita kan beragama nih. Agama kita apa? Islam. Nah, ini. Ini Allah lewat lisan Nabi Muhammad membuat standarisasi tentang bagaimana beragama yang ideal itu. Maka turunlah surah Al-Ma'un. Al-Ma'un ya Pak ya. Ini kita sudah tahu semua. Surahnya pendek, diturunkannya di Mekah. Maka disebut dengan surah Makiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagaimana panduan standar untuk apa? Untuk menjalankan agama ya, supaya panduan umat beragama itu jelas, Pak. Contoh ya, Pak ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Ara'aita. Tahukah engkau? Ini ta, dhamir anta, khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, tahukah engkau? Apakah engkau perhatikan? Apa yang dilihat? Alladzi yukadzibu, orang yang mendustakan. Dia beragama tapi dia apa? Mendustakan agamanya. Itu kata Allah. Ara'aita alladzi yukadzibu biddi. Ya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Coba perhatikan, ada orang yang ngaku beragama tapi dia menjadi pendusta kepada siapa? Agamanya sendiri. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Siapa gitu ya? Allah lanjutkan, fadzalika, maka dia itulah alladzi yad'ul yatim. Orang yang apa, Pak? Yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Bapak Ibu sekalian, yad'ul itu kalau kita panjangkan maknanya ya, satu bisa membentak, meyakini, kemudian tidak peduli, kemudian tidak menjaga, merawat, ya itu. Pertanyaan lebih jauhnya, siapa anak yatim, Bapak Ibu sekalian? Ini di kita masih banyak yang belum paham. Apa Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu apa itu anak yatim? Pak, anak yatim apa, Pak? Ya, apa? Tidak punya bapak. Terus ada yang lain mungkin? Bawah usia 15. Nah, kalau ditinggalkan ibu yatim bukan? Priatu. Apa Ibu sekalian, kalau kita baca dalam mausu'ah ya, Al-Fiqhu Al-Islami yang ditulis oleh Muhammad Ruwas Qalahji, yatim itu anak yang belum balig, ditinggal ayahnya meninggal, itu yatim. Ya, itu yatim. Jadi yatim itu ke ayah, Pak. Sebab ayah itu dalam Islam sebagai tulang punggung. Maka enggak ada istilah piatu dalam teks aslinya, Pak ya. Tuh, disiplin nih, Pak, disiplin. Kita definisikan disiplin dulu. Itu. Ya. Maka siapa yatim itu? Anak yang belum balig dalam pengasuhan yang ayahnya meninggal dunia. Nah, maka ketika anak itu yatim, siapa yang memposisikan pengganti ayahnya? Walinya. Wali itu siapa? Wali itu nasab dari pihak laki-laki bapak yang meninggal tadi. Siapa? Bisa ayahnya, berarti kakek si yatim. Bisa kakaknya, berarti paman si yatim. Atau adiknya yang laki-laki, omnya si yatim. Maka itu disebut dengan wali. Maka laki-laki itu menjadi wali. Jadi jangan ada yang tanya pertanyaan yang bodoh. Kenapa kalau perempuan nikah pakai wali? Loh, laki-laki itu sudah wali. Laki-laki itu brojol, wali sudah. Maka bin itu ke laki-laki. Itu Pak, ya. Nah, ini. Nah, sehingga nanti lebih jauhnya kenapa hak waris laki-laki lebih banyak? Ya dia menjadi wali gitu masalahnya. Ya. Contoh tadi misalnya, ketika misalnya ya, seorang laki-laki meninggal dan dia punya anak, anaknya masih kecil, belum balik, maka dia menjadi yatim. Nah, pengganti posisi ayahnya itu siapa? Ya waliknya. Lantas ibu kemana? Ya ibunya tetap ibunya. Kalau ibu dia tidak punya hak kewajiban untuk apa? Menafkahi anak itu. Yang kewajiban itu waliknya, Bapak Ibu sekalian. Nanti maka ibu itu ya ketika dia mau menikah lagi ya monggo silakan begitu. Nah, jadi di sini apa definisi orang yang menyakiti, menghardik anak yatim itu? Itulah kelompok orang yang apa? Pendusta agama. Ya, pendusta yang mendustakan. Nah, ini standar, Pak. Jadi jangan sampai begitu ya. Ada orang yang dia khusyuk ibadah, baik ibadahnya. Ya, Pak ya. Kemudian dia hablum minallahnya, Pak. Baik, tapi hablum minannas bahkan lebih nyawa apa? Kepada anak yatim tidak punya perhatian. Tidak punya tanggung jawab. Apalagi yang memang betul-betul dia punya. Nah, ini Bapak nih yang depan saya ini laki-laki semua. Coba cek, Pak. Punya tidak? Tadi tanggungan-tanggungan sebagai kita kan wali nih laki-laki nih. Ya, gitu. Jadi jangan sampai misalnya adik kita, kakak kita meninggal kemudian meninggalkan anak kecil. Nah, kita jadi walinya. Gitu, ya. Maka dalam Islam itu tidak ada istilah single parent, enggak dikenal. Islam tidak mengenal istilah single parent. Apa single parent? Berjuang sendirian wanita mencari nafkah. Untuk siapa? Menghidupi anaknya, tidak. Ya, Islam tidak mengenal single parent. Jadi kalau misalnya ayahnya meninggal ya, bukan cerai ya. Kalau cerai itu ke anak ya tetap anak, enggak ada dampak apa-apa. Nah, maka tidak dikenal itu. Ya, tetap nanti walinya itu yang menjadi tanggung jawabnya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka di sini siapa? Itulah orang yang senantiasa tidak punya apa namanya sikap dan perhatian, kasih sayang, bahkan di sini menyakiti anak yatim. Ya, sudah dia tidak punya walinya, kemudian tidak ada yang menggantikan posisi itu. Nah, maka itulah disebut dengan mukadzib ad-din, pendusta agama. Ya, pendusta itu di sini kata Allah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, hati-hati, Pak. Ya, lebih jauhnya adalah ini adalah bentuk kepedulian, standarisasi ke agama. Jadi jangan sampai kita hanya ingin nyaman dengan Allah, soleh kepada Allah, tapi tidak peduli dengan sesama. Yang paling dekat dulu gitu. Yang paling dekat dulu. Jadi jangan sampai kita misalnya punya anak yatim, malah anak yatimnya itu apa? Tidak dipedulikan, lebih jauhnya malah diurus sama yang lain. Yang dalam waktu yang sama padahal dia punya paman, dia punya kakek, dia punya om yang kaya-kaya mampu gitu. Nah, itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau misalnya dia hubungannya dekat dengan kita. Nah, ini yang paling penting sehingga di ayat yang kedua ini Allah menegaskan kembali patokan beragama itu jelas. Bagaimana membangun hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas, cek dulu yang dekat-dekat dulu. Ya, gitu, Pak. Kemudian wala yahuddu ala ta'a mil miskin, ya. Yang kedua, dia tidak mendorong, ya. Memberikan makan kepada siapa? Orang yang miskin. Hadda yahuddu itu, ya. Dia menginstruksikan, mendorong atau juga melakukan gitu. Jadi dengan kemampuannya, dengan apa yang dia miliki, dia tidak punya keinginan memberikan makan kepada yang miskin. Bapak Ibu sekalian, ini kalimatnya to'am. To'am itu makan. Awas ya. Hari ini kadang-kadang yang miskin itu sombong. Miskinnya itu bukan minta makan, minta pulsa gitu ya. Miskinnya itu minta uang begitu, Pak. Jadi definisi miskin kata para ulama, ya, kenapa dia mustahik dalam zakat? Jadi miskin itu, Bapak Ibu sekalian, dia punya makanan pokoknya itu nggak jelas gitu. Hari ini mungkin dia punya pasokan buat makan pokok. Besok ada, lusanya nggak ada, nah itu miskin. Jadi patokan miskin itu bukan pulsa, bukan hutang leasing, ya, Pak ya. Awas. Tapi apa? Makan, Pak. Ya, hari ini kadang-kadang kenapa kamu miskin? Habis uangnya dipakai utang ke bank. Nah, itu bukan miskin, itu dibuat-buat miskinnya. Ya, jadi yang disebut dengan miskin itu adalah to'am, kepada makan. Jadi sepanjang makannya itu dia tidak punya stok, atau juga kadang mungkin makan besok puasa, atau mungkin seminggu makan, seminggunya lagi tidak, itu patokan miskin. Nah, itu harus jelas gitu. Jadi jangan sampai ya, saat ini kan dulu ada BLT, bantuan langsung tunai kepada yang miskin, yang ngantrinya bawa mobil gitu. Yang ngantrinya bawa Nmax begitu. Handphone-nya apa, Samsung Galaxy berapa? Gitu, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, zakat itu makan to'am. Zakat fitrah itu pakai kut, pakai makanan pokok gitu. Kenapa Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa zakat itu harus pakai makanan pokok? Ya. Iya. Imam Madhab semuanya sepakat, Pak. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Kalau di Indonesia apa makanan pokoknya? Beras, ya beras, berarti gitu. Ya, ada yang mengatakan dikonversi ke nilai, itu Imam Abu Hanifah. Tapi kalau dibanding-banding ya pendapat yang lebih rajih siapa? Ya jumhur ulama. Tapi kita gimana, Pak? Indonesia kebanyakannya. Nah, kalau ngaku mazhab Syafi'i ya pakai beras, Pak. Ya, sebab itu ada to'am, ngasih makan gitu. Jadi makan. Kalau tidak panitia sediakan akad di sini jual beras. Jadi nanti yang datang enggak bawa beras, sok silakan beli, nanti akadnya adalah beras gitu, Pak. Nah, ini jadi supaya apa? Supaya yang miskin enggak neko-neko, Pak. Gitu. Sekalipun ya kalau memang ada yang lainnya silakan dari infak sedekah gitu. Tapi di sini jelas yang disebut dengan miskin itu to'am, ngasih makan. Makan itu sesuatu yang dikonsumsi, dikonsumsi, Pak. Tuh, beda. Kalau pulsa dikonsumsi enggak, Pak? Pulsa tidak dikonsumsi, ya, Pak, ya. Nah, gitu. Maka di sini wala yahuddu, tidak mendorong ya untuk memberikan makan kepada orang yang miskin. Maka dia, Pak, itulah pendusta agama. Ya. Jadi bohong beragamanya gitu, Pak. Disebut pembohong, pendusta agama. Ya, bahasanya ini bahasa yang sungguh sangat menyakitkan itu kalau paham. Kemudian standar yang ke ayat yang keempat adalah siapa pendusta agama itu fawailun lil musalli. Ingat, Pak, hati-hati ini. Yang ketiga apa? Pendusta agama itu fawailun lil musalli. Mereka yang suka wailun, ya. Celaka lil musalli. Di sini kalimatnya fawailun, celaka. Jadi pendusta agama itu orang yang celaka dengan sholatnya, gitu, Pak. Ada gitu, ada. Siapa? Alladzinahum an salatihim sahun. Jadi pendusta agama itu adalah orang yang suka melalaikan sholat. Tuh, dia sudah beragama tapi tetap dicap oleh Allah pendusta kalau sholatnya lalai. Ya. Apa saja? Ulama menjelaskan sholat lalai itu satu aspek waktu pelaksanaannya. Ya, waktunya masih di engke-engke, tidak ada alasan, Pak, ya, tidak ada tanpa alasan, kecuali kalau ada alasan syar'i, ya, Pak, ya. Itu nolong misalnya orang kalau enggak ditolong mati. Nah, gitu. Operasi, ya, Pak, ya, misalnya kalau uang tadi ya tutup lagi operasinya bolong nanti gimana gitu, habis ya, ya. Tapi kalau ini mah apa? Alasannya ah malas we dah hoream gitu, capek kene. Nah, gitu ingin. Nah, itu mah dibuat-buat alasannya. Yang kedua, selain aspek waktu, aspek kualitas bacaan dan kehusyukan sholatnya. Ini yang paling penting. Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan bukan hanya disebut dengan fawailun, orang yang sholat tapi dia tidak khusyuk hatinya bahwa dia sedang sholat itu namanya munafik. Kenapa disebut munafik? Sebab dia di hadapan manusia pasti dinilai dia sedang ibadah. Betul kan? Orang sholat kelihatan gak sama yang lain? Kelihatan. Nah, ketika orang melihat sholat, baik gak itu perbuatan sholat? Baik. Siapa yang gak menyebut baik sholat? Pasti semua sepakat apa? Melihat orang sholat baik. Ternyata yang sholatnya malah tidak tidak khusyuk hatinya, tidak sedang sholat. Nah, kesenjangan itulah yang disebut dengan munafik. Ya, di hadapan manusia dinilai seakan-akan baik, tapi dia tidak connect dengan Allah. Maka dia sudah menipu Allah, seakan-akan begitu kata ulama. Maka jaga kehusyuan sholat, ya. Maka juga ilmui bagaimana setiap bacaan yang kita lantunkan itu betul-betul bisa difahami. Jangan sampai sholat badan dan jasad ruhnya itu apa? Berpisah. Jasadnya di tempat sholat, tapi hati ruhnya sedang ada di mana-mana. Itu yang mesti diwaspadai Bapak Ibu sekalian. Ya, jelas ya Bapak Ibu? Nah ini, maka fawailul lil musallin tadi, satu aspek apa? Pelaksanaannya. Yang kedua aspek tadi, khusyuk ini. Khusyuk itu apa? Hudurul qalbi, menghadirkan hati. Hatinya itu ikut Pak, terlibat. Gitu. Kayak orang kalau nonton film, kemudian dia apa? Ketika ada yang jahat, dia ikut takut. Ketika ada yang apa? Jelangkung atau apa, ketika ikut wah, ngawak gitu ya. Itu namanya apa? Emosinya masuk, terlibat. Ketika ada yang nangis, dia ikut sedih. Nah, itu Pak emosi. Tapi kalau ada yang nonton film kemudian tidak melibatkan, ya itu namanya dia acuh tak acuh. Nah, sholat pun begitu. Jadi bagaimana kita membangun emosi dalam sholat itu betul-betul ada apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu merasa betul-betul di hadapan Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi gampang saja bagaimana menciptakan supaya khusyuk sholat itu, kita harus punya keyakinan bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dikembalikan. Paling tidak nanti disolatkan, ya. Sholat yang kita lakukan ini sholat yang terakhir. Itu ya. Seakan-akan tidak punya kesempatan lagi sholat, Pak. Ya, harus takut, aduh lamun teu ayeuna, lamun diengkengke sieun maot peti kesekian can sholat, nah gitu. Itu harus punya anggapan begitu. Ya. Sebab itu adalah kewajiban Bapak Ibu sekalian. Jelas ya? Siapa pendusta agama itu? Dialah yang alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Kemudian sahun yang ketiga itu adalah amalnya, Pak. Aplikasinya. Aplikasi sahun yang ketiga adalah aplikasi. Contoh bagaimana, Pak? Allah lewat lisan nabinya mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu ya amal yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada orang yang sholatnya rajin tapi gak ngefek gitu, kalau bahasa Betawinya, Pak. Ini sholatnya gak ngefek. Ucapannya gak terjaga, makanannya juga gak terjaga. Nah ini nih, kolesterol. Makanannya enggak toyib ya, Pak ya. Orang sholat gitu ya, makanannya makanan yang pakai pengawet dan lain sebagainya. Ini Pak, kesadaran kaum muslimin ini, kesadaran bagaimana membangun kesehatan, makan dan sholat ini penting. Ya, sehingga apa? Sehingga ada orang yang makannya banyak, badannya sehat, tidak sebanding dengan ibadahnya. Waduh, makan namanya soson-soson, tapi lebah sholat mah gancang-gancang. Lebah sholat mah ingin cepat-cepat. Kalau sholat tidak khusyuk, apalagi malas, apalagi sampai berat gitu. Bahkan Allah katakan wassainu bil sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa lal khashiin. Allah saja mengklaim, Pak, bahwa sholat itu memang sulit, berat, Pak. Yang akan merasakan mudah sholat itu siapa? Illa lal khosyi'in, orang yang khusyuk, yang tunduk, yang takut kepada Allah itu. Maka kalau sudah mulai terjangkiti penyakit malas, hoream, dinanti-nanti, diengke-engke, ini sudah harus evaluasi. Ada apa dengan makanan yang saya makan? Ada apa dengan minuman yang saya konsumsi? Kok enggak sebanding lurus? Ya, kalau olahraga 7 keliling di situ bulat kuat tawaf terus 7 keliling. Ya, kan 7 keliling ya tawaf ya. Di situ bulat kan bulat ya, Pak ya. Itu. Tapi pas sholat ya, masya Allah, itu nggak afdol gitu kalau di bawah 10 menit itu. Nggak afdol kalau di bawah di atas 5 menit itu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Jangan sampai begitu. Atau sholatnya yang penting jangan disebut, wah masa sih dekat masjid nggak ke masjid itu, masa sih dia pegawai gini nggak gitu ya. Jadi ini, jadi hati-hati dengan kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, sahun yang ketiga itu ada aspek sosial. Jadi mestinya orang yang sholat itu dia bisa membangun aspek sosialnya baik, Pak. Itu. Maka dalam Islam itu tidak ada istilah, wah dia merajin ibadahnya, tapi kenapa ya dengan tetangga jelek? Kenapa ya kalau utang lama gitu, enggak cara pinjemnya? Kalau pinjemnya cepat gitu ya. Pas mayar hese gitu ya. Nah gitu. Kemudian kenapa enggak mudah senyum? Kemudian juga kenapa tidak tadi ya, tidak supel dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semestinya orang yang sholat itu orang yang mudah gitu. Jadi jangan sampai ada istilah saleh itu saleh sendirian, tidak. Tapi kesalehannya itu bisa apa? Berdampak kepada siapa? Lingkungannya gitu. Itu disebut dengan efek sholat. Ya Bapak Ibu. Jadi efek sholat itu nanti etos kerjanya juga baik, disiplinnya juga baik, tanggung jawabnya baik gitu Bapak Ibu. Ya. Bahkan jangan sampai justru misalnya dijadikan media sholat itu jadi malas gitu ya, istirahat sholat, telatnya 1 jam. Naon alasana? Sholat. Padahal sholat nama 5 menit. Sisanya apa? Sare, tidur begitu. Nah ini, ya nggak boleh begitu. Gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, justru jangan dikambing hitamkan sholat. Itu, justru sholat yang baik itu adalah tadi. Kan dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat selanjutnya apa, Pak? Fa idza qudiyatish shalah. Jika kamu telah melaksanakan salat, apa? Fantasyiru fil sudah kembali lagi ke tugasnya masing-masing. Fantasyiru ya, yang jadi dokter kembali ke dokternya, perawat-perawatnya, bidan-bidannya, pegawai ke pegawainya gitu. Fantasyiru, kembali ke tugasnya masing-masing. Fabdagu min fadlillah, silakan. Ya. Jadi dalam Islam itu tidak mutlak harus ibadah itu di masjid selamanya, tidak. Ya. Jadi silakan nanti kembali i'malu ala makanatikum inni amil. Jadi jangan sampai ada istilah orang itu mah aduh baik, soleh, tapi kinerjanya tidak baik. Itu jangan sampai begitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, siapa orang yang pendusta agama itu? Alladzina hum yura'un. Nah ini Pak, hati-hati. Orang yang ingin selalu dilihat oleh mata orang lain amalnya itu, namanya apa? Riya. Riya ya, bukan riya nama manusia. Riya itu ro'a. Jadi hayang ditempo wae gitu. Lebih jauhnya ingin dipuji. Hati-hati Pak dengan update-update status. Hati-hati dengan foto-foto yang selalu ya di upload di media sosial. Orang ke Mekah, haji, umroh selalu mengupdate gitu, hati-hati. Salat subuh diupdate begitu. Hari ini salat subuh, alhamdulillah gitu ya. Malam alhamdulillah tahajud begitu. Ditempokeun fotona. Maksudnya apa gitu. Iya, dilihat yang lainnya berapa gitu Pak ya. Viral enggak gitu kan. Hari ini hati-hati Pak. Jadi ini media sosial jadi apa? Jadi riya, Pak. Bisa jadi Tuhan. Hati-hati. Iya kan? Dikit-dikit diupdate dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya. Itu urusannya kita dengan Allah saja, Pak. Jadi ada prinsip begini Pak, kalau kita sudah berpaling ya, berpaling dari ridho-nya manusia, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah. Tapi sepanjang kita selalu ingin mendapatkan simpati ridho manusia, maka Allah akan tidak hadir pada amal-amal kita. Maka yang mesti kita gapai, yang mesti kita raih itu apa? Ridho-nya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Enggak bakal peduli dengan manusia kalau sudah begitu. Walaupun ya tadi kita harus latih ya Pak ya. Nah, jadi mukadzib itu pendusta itu orang yang senantiasa yura'un, alladzina hum yura'un. Ya, selalu ingin dilihat. Kemudian yang terakhir siapa? Wayamna'unal ma'un. Mereka mencegah, menghalang-halangi setiap orang mau melakukan kebaikan. Ma'un itu Pak. Tafsirannya banyak, bisa jadi zakat, bisa jadi sedekah, ada yang menghalang, menghadang, itu hati-hati. Atau lebih jauhnya apa? Setiap amal-amal kebaikan dihadang oleh orang yang enggak senang. Nah, itu termasuk misalnya dakwah Islam, dijegal dakwahnya. Siapa yang penjegalnya? Orang yang pelaku maksiat, Pak. Kalau orang tidak senang dengan Islam, pasti dia pelaku maksiat. Enggak ada gitu. Nah, ini yang naunal ma'un. Ya. Kalau individu itu menjadi dosa, mukadzib. Yang lebih bahaya adalah sistem, Pak. Ya, sistem misalnya. Enggak boleh pakai jilbab. Ya, tidak boleh melakukan nadi. Nah, ini yang hati-hati. Akhir zaman ini sudah mulai, Pak. Yang baik-baik apa? Di apa namanya? Diawasi, Pak, bahasanya bukan singkat. Diawasi. Tapi kalau yang pelaku-pelaku maksiat ya bebas-bebas saja gitu. Ya. Ini akhir zaman, Pak. Masjid-masjid sudah mulai gitu ya. Penceramah sudah mulai ngomong apa tuh? Gitu ya. Orang yang jidatnya agak hitam diperhatikan, celananya agak cingkrang diperhatikan. Tapi yang pakai seksi enggak apa-apa gitu. Ya itu. Yang seksi aman-aman saja gitu. Nah, ini hati-hati. Nanti masuk kepada wayamnaunan ma'un. Mereka akan mencegah setiap orang berbuat baik. Siapa pencegahnya? Ya tadi, musuh-musuh Islam. Hati-hati gitu. Dibuat adu domba, dibuat sekte-sekte ya, dibuat istilah-istilah radikal-radikul ya gitu ya. Gitu. Radikal-radikul gitu ya. Ya, dicapkan kepada siapa saja yang tidak disenangi ini. Ya, intinya wayamnaunan ma'un, mencegah menghadang setiap aspek kebaikan ya orang yang menjalankan agama itu diminimalisasi, dicegah, ditakut-takuti. Nah, gitu, Pak. Ditakut-takuti, awas lo dipecat, awas lo nah, gitu. Awas kalau ikutan ini enggak boleh nah itu, Pak. Nah, wayamnaunan ma'un. Itu hati-hati. Nah, gitu ya. Banyak awasnya, banyak jangannya gitu. Dan itu hanya dihitungkan kepada siapa? Umat Islam. Yang non muslim enggak ada, Pak. Gitu. Nah, ini bahaya sekali. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini hal-hal yang patut kita evaluasi sebab kita ini sudah menjadi apa? Menjadi orang yang beragama. Jadi jangan sampai kita beragama itu agama kita setiap kita melakukan sesuatu itu tidak dievaluasi sehingga kita tidak punya panduan. Jadi menilai kata diri sendiri itu yang berbahaya ya. Ada istilah tadi ganteng kata sendiri, baik kata sendiri nggak boleh. Ya harus objektif. Nah beragama itu objektifnya pakai apa? Pakai Al-Quran. Ya gitu. Jadi kalau beragama tidak pakai Al-Quran ya namanya subjektif. Kemudian yang kedua pakai apa, Pak? Pakai hadis supaya objektif. Maka ngaji itu adalah kita menilai tindakan, ucapan, dan perbuatan kita pakai standarnya. Ditimbang-timbang, ayo Pak, ditimbang-timbang. Bapak nih yang sudah menikah jadi kepala rumah tangga, sudah perlu ditimbang. Bagaimana menjalankan peran seorang ayah? Bagaimana menjalankan peran seorang suami? Sudah belum, Pak? Itu masalahnya apa? Masalahnya nggak ada sekolahnya, Pak. Gitu. Kalau jadi bidan ada sekolahnya, jadi perawat ada sekolahnya, ya. Jadi apa lagi, Pak? Ada sekolahnya. Tapi kalau jadi suami itu nggak ada sekolahnya, ya. Jadi istri yang baik itu nggak ada sekolahnya. Nah, maka cara untuk menimbangnya dengan datang ke majelis ilmu, apa ya? Gitu. Jangan sampai pakai perasaan asa soleh jadi bapak tuh ya, di asa. Ya. Asa baik jadi suami itu asa, Pak, jangan asa. Gitu ya. Maka ngaji itu kita menilai, mengukur sejauh mana apa yang kita jalankan sesuai tidak dengan panduan yang sudah disampaikan oleh siapa? Allah dan Rasul-Nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang ditanyakan sambil mudah-mudahan ini ya, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ini sudah jam 9 lebih 6. Iya, mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi di awal-awal tadi Ustaz mengatakan kan zaman sekarang itu serba disertifikasi ya. Iya, sertifikasi. Kan? Ya. Menurut saya memang satu sisi ada baik ya, tapi di sisi lain juga ya Kalau dulu ketika saya di pesantren, ilmu itu sebetulnya tidak diukur dengan hal seperti itu kan. Artinya kalau dia memang dia punya kemampuan, kenapa enggak? Kalau zaman sekarang kan ibaratnya beginilah. Orang enggak bisa nyupir, yang penting punya SIM aja, enggak peduli setelah nyupir nabrak orang juga enggak apa-apa kan, begitu kan kalau sekarang. Nah, yang jadi saya pertanyaan saya, apakah Ustadz setuju enggak dengan adanya dulu ada wacana ulama disertifikasikan? Karena yang saya lihat begini. Kalau ketika ulama itu disertifikasi, kenapa justru ulama-ulama besar tidak disertifikasi, malah yang dekat dengan kalangan mereka saja yang disertifikasi? Karena bisa saja orang itu, ya kita maaf-maaf aja, orang-orang bodoh yang tidak mengerti syariat, tahu-tahu punya stempel sertifikasi. Ya itu, Abu Janda, kayak Abu Janda. Ya, terima kasih, mohon tanggapannya. Ya, baik Pak. Begini Pak, saya bisa dua menilai tentang masalah sertifikasi. Satu sisi, ilmu itu ya memang sesungguhnya harus dilisensi, Pak. Nah, apakah nanti ada ijazah atau tidak itu lain ya, Pak ya. Tetapi yang jelas dalam agama itu orang belajar, jadi ustadz itu harus jelas siapa yang mengijazahinya, kepada siapa dia belajar. Contoh Pak, dokter itu kan jelas ada sekolahnya. Ya, dia layak praktik, dia sudah mengikuti semua gitu. Jadi supaya tidak ada mal praktik begitu, Pak. Nah, maksud saya begini, tadi dicontohkan hidup kita beragama itu begitu Pak. Jadi bangsa Arab jahiliyah itu jangan sampai dia tadi atau ahli kitab ngakunya iman tapi apa? Sikapnya juga tidak baik. Jadi satu sisi kalau dalam konteks sertifikasi itu adalah sebuah ada objektivitas begitu ya, bukan dalam konteks pengawasan ya Pak ya. Nah, hari ini kenapa ulama itu menolak? Sebab ada tendensi supaya ulama itu tidak dicap radikal, itu kan jadi aneh gitu. Gitu Pak. Jadi yang menjadi penolakan kenapa agama sempat wacana Kementerian Agama mengadakan sertifikasi itu sebab niatnya sudah salah, Pak. Itu yang. Ya kalau misalnya ada standarisasi bagus sebetulnya, tapi ketika wacana itu menjadi media rezim bagaimana untuk mengawasi siapa yang layak dan tidak layak, nah itu yang tidak boleh. Jadi artinya memang ada bagusnya juga, artinya tidak asal ngaku gitu. Iya, bagusnya di situ maksudnya. Iya. Kadang-kadang yang jadi permasalahan, kok dia pesantren juga enggak. Nah, itu justru itu. Nah, itu jadinya. Kalau ditanya pikir dia enggak ngerti. Nah, itu maksudnya ke sana. Jadi sertifikasi itu positifnya jangan sampai nanti ada ustadz abal-abal gitu ya, Pak ya. Kalau bisa dites aja dulu kayak dulu jadi amil kan di Cileunca dulu. Iya, gitu. Iya, begitu. Ya, jadi kalau positif sertifikasi itu tadi untuk membatasi supaya tidak ada orang yang abal-abal menjadi bagus. Tapi kalau sertifikasi itu juga tadi menjadi apa namanya unsur politik, ya politik yang pada ujungnya nanti dipilah-pilih, gitu ya. Mana ini ustadz yang mendapatkan status sertifikat yang nanti akan menyampaikan apa yang menjadi apa keinginan penguasa, corong penguasa, mana yang tidak, nanti dibelah bambu itu Pak. Jadi nanti divide et impera kayak Belanda kalau begitu. Kayak Belanda lagi. Yeah. Dulu kan ada ulama Bal'am bin Ba'uroh yang Fir'aun, ada ulama yang ulama Udunnya, ada ulama Amin. Nah itu nggak boleh kalau itu. Tapi dalam hal kompetensi, kompetensi ilmu itu mesti menurut saya. Gitu. Siap jangan sampai nanti dia tidak tahu alih bingkang acan guys. Gitu. Ya gitu Pak. Nah gitu. Baik. Ada lagi Pak yang lain? Silakan Pak kalau ada. Kalau tidak ada, ya cukupkan. Tidak ada? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, yuk sama-sama kita mengkaji. Ngaji itu tadi, Pak, ya, mengevaluasi. Jangan sampai kita nyimpangnya jauh itu, Pak. Melenceng. Ya, jadi kalau nggak ngaji itu nanti melenceng. Dan yang paling bahaya adalah dia melenceng, nggak tahu melenceng, gitu, Pak. Orang yang bahaya itu, Pak, dia bodoh. Tapi dia tidak tahu. Bodoh. Nah orang tahu bodoh itu ketika apa? Ketika ada di majelis ilmu. Sudah bodoh dia apa? Pede gitu, ngaku-ngaku hebat. Nah itu yang bahaya. Maka tidak boleh begitu. Maka dengan adanya lembaga, dengan adanya kajian, majelis ilmu kita diuji, dievaluasi supaya pengakuan, ucapan, tindakan itu jelas ada patok. Makanya tidak ngaku-ngaku, bahkan lebih jauhnya hanya sebatas subjektivitas kata pribadi saja. Yuk beragama perbaiki dengan ngaji supaya ibadah kita hablum minallah, hablum minannas juga bisa diperbaiki. Baik, Bapak Ibu sekalian, jazakallah khair atas perhatiannya. Mudah-mudahan pagi ini sekalipun singkat, 1 jam cukup kita memahami dan lebih jauhnya kita bisa mengamalkan. Terus istiqomah, perbaiki diri kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki ucapan, tindakan, dan perbuatan kita dengan senantiasa datang ke majlis ilmu dan bertanyalah kepada ahlul ilmi. Jangan merasa cukup dengan media-media sosial, cukup ngaji di YouTube dan lain sebagainya, itu gak bisa. Saja mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah senantiasa untuk sembuhkan, ya. Kemudian juga Allah mudah-mudahan untuk memberikan kesabaran dan apa namanya kemudahan di masa yang akan datang. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.